Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Memang pada akhirnya setelah masing-masing kita berusaha secara maksimal dan bersungguh-sungguh, jadi keinginan kita untuk memulai kajian pukul 5 lebih 15 ternyata masih ya, artinya berarti memang tidak bisa dipaksakan, karena saya yakin gak mungkin alasannya itu karena apa, bukan saya yakin alasannya bukan karena malas, bukan, tapi memang jarak. Ya, sudah langsung pada subuh ya. Artinya secara jarak memang sebagian dari kita terhitung jauh dalam hitungan kilometer. Dan juga barangkali di beberapa tempat pelaksanaan sholat subuh juga lebih mundur. Nah, di sini kita juga belajar untuk apa namanya? Belajar untuk berlapang dada, ya di sinilah kesempatannya. Ya. Sebab juga tidak sedikit dari kita yang betul-betul meruput akhirnya, ya kan, tidak sedikit dari kita akhirnya betul-betul meruput, bahkan yang jauh sekalipun meruput. Ada beberapa tokoh dalam hal ini, beberapa tokoh dalam hal ini artinya subuh pun sudah tiba di sini. Seperti misalkan kita angkat saja Mbah Moh. Kalau kita mengangkat Mbah Moh kan lebih mudah karena beliau sekarang kurus dan lebih ringan. Itu Mbah Moh ya. Ya, betul. Kita angkat sebagai contoh misalkan Mbah Moh. Mbah Moh jarak ya lumayanlah dibandingkan kita yang di sekitar sini. Statusnya pun secara administrasi sudah berbeda desa, itu pun sudah sepuh dan tua. Kendaraannya unta. Kendaraannya unta. Kendaraannya ontel maning, ya kan? Tapi subuh sudah sampai di sini. Begitu Mbah Moh. Padahal umur sudah berapa Mbah Moh? 68. Ya, usia 68, jaraknya ya paling tidak 5 kilo ada kurang lebihnya. Itu pun naik sepeda ontel, Pak Samsung beliau ini naik sepeda ontel membelah kegelapan malam itu masih tanpa lampu atau sekarang pakai senter mau? Pakai baterai. Kalau dulu sempat tanpa baterai, tanpa apa-apa. Jadi, subuh sudah sampai di sini. Dan ini kan bukan hanya Mbah Moh saja. Artinya ada beberapa yang lain, alhamdulillah tidak perlu disebutkan satu persatu. Kita angkat sebagai contoh Mbah Moh ini karena lebih netral itu. Nah, ini di sini kita belajar berlapang dada itu di sini. Tidak boleh, ya, tidak boleh untuk kita yang bisa meruput, bisa sampai di sini setelah subuh atau bahkan sebelum subuh, kita tidak boleh merasa lebih baik. Tidak boleh merasa lebih sergap, lebih rajin, kemudian menganggap yang lain-lain yang terlambat itu, wah iki piye to, wingi kesepakatane 5/4, saiki yo do telat, sing liyane piye to, janjian serius apa ora to. Ndak boleh ada perasaan-perasaan seperti itu. Kita belajar berlapang dada, betul-betul berlapang dada. Akhirnya ya memang seperti yang saya sebutkan tadi, jarak memang tidak terlalu dekat, cukup jauh. Kemudian ada hal-hal yang lain, mungkin apa, telat bangun, telat persiapan, telat kebiaran, sesuatu yang sifatnya manusiawi. Nah, tapi kita pun yang datangnya terlambat, di satu sisi tidak boleh kemudian apa namanya, yang pertama gampang ke, wah gini jari limos prapat aku tekan kini setengah enam yurung mulai, berarti sesuk yang ngomongnya yurapopo kan, itu juga tidak demikian kan ya. Betul gak, perasaan seperti itu akan kadang-kadang muncul. Ini saya berbicara sebagai seorang manusia biasa yang datang terlambat. Wah, ternyata datang terlambat juga ya ora telat. Atau misalkan ada, saya yakin sebagian yang merasa tidak enak, ewoh, sungkan ya, karena merasa tidak sesuai dengan yang sudah disepakati kemarin. Tapi mungkin saya yakin karena ada uzur, ada sebab dan alasannya. Di situ kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh kemudian sungkan. Kalau yang pertama tadi mungkin terlalu gampang ke, tetap berangkat. Tapi ada, saya yakin di antara kita yang punya karakter pemalu, sungkan, pekiwuhan, sehingga akhirnya berpikir rasah mangkat sisan wae. Terlambat atau misalkan wah aku izin nih, enggak bisa ngejar jam 5.15. Ini yang saya sebutkan beberapa tadi fakta atau tidak fakta itu? Fakta. Ini sudah menyangkut perasaan dan isi hati panjenengan. Tapi kan saya cuma membuat kira-kira dan secara global saja gitu Pak Dadang ya. Jadi kita kemarin sudah sepakat 5.15. Yang datang duluan jangan sampai merasa wah paling sergap, paling rajin, paling tepat waktu, kemudian menganggap yang lain iki piye ora komitmen, iki piye ora menepati janji, wis disepakati kok dilanggar, iki jane piye to? Tidak boleh ada perasaan seperti itu. Begitu ya. Kan itu. Yang datangnya akhirnya terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan juga tidak boleh gampangke kan itu. Ternyata aku datangnya telat juga masih belum ketinggalan, gini ya urung dimulai dan yang semisalnya. Juga yang datang terlambat tidak boleh kecil hati sampai kemudian punya pemikiran nek ngene carane aku ora mangkat sisan wae. Pokoknya yang perasaan-perasaan jelek dan buruk seperti itu harus belajar kita hilangkan. Selalu berpikir apa po? Positif kan gitu ya, selalu berpikir positif. Dan selalu berpikir positif ini memang perlu belajar. Kalau tidak dipelajari, tidak dilatih, susah kita akan berpikir positif. Yang ada cuma negatif terus. Padahal orang kalau sudah berpikir negatif itu hidupnya susah, menderita, sempit. Karena gak ada yang lapang, semuanya jadi sempit semuanya. Jelek, buruk. Negatif. Oh negatif terus. Karena negatif akhirnya jelek dan sempit hidupnya. Ada seorang ulama salaf begitu, ditegur sama istrinya. Ditegur sama istrinya, kalau bahasa kita, mas, konco-konco mungkin ternyata wong elek-elek kabeh mas. Kalau bahasa kita sekarang ya. Loh kenapa? Nah jenengan kalau pas punya uang banyak, sedang mampu, maksudnya nek lagi rezeki ini lancar, konco-koncomu doteko pada datang. Tapi nek wis ora duwe duit, mana mereka datang? Kira-kira cara berpikir sang istri ini manusiawi apa enggak ini? Oh manusiawi banget. Wedok banget ya. Nek bahasane Mas Riz tadi wedok banget gitu. Itu Mas Ansar ya. Mas Radiman, Pak Maridi, Marhaban kan gitu. Marhaban belum maksudnya. Mas Marno sudah mulai merasakan karena ini bahasanya wedok banget. Jadi ada percakapan suami istri, suaminya salaf kita. Saya lupa dari karangan sahabat atau tabiin. Nanti kita teliti lebih lanjut lagi lah, lebih rinci. Yang jelas Tolhah ya. Istrinya bilang seperti itu sama suaminya. Mas, konco-koncomu wong elek. Loh gimana? Lah jenengan kalau pas punya uang rezekinya lancar mereka datang bertamu. Tapi kalau pas enggak punya uang mereka meninggalkanmu. Oh iya. Nah disitulah cara berpikir yang positif diajarkan oleh ulama salaf kita. Nah justru teman-teman saya itu adalah teman-teman yang baik. Mereka tahu saya bisa memuliakan dan menghormati mereka. Mereka datang menemuiku. Ketika mereka tahu saya tidak mampu menjamu dan tidak mampu memuliakan mereka, mereka tidak datang ke tempatku. Faham gak? Cara berpikir positifnya gitu. Mereka datang itu karena mereka ngerti saya bisa memuliakan mereka. Coba kalau mereka datang pas saya enggak punya. Nah, coba. Ketika saya tidak punya, rezekinya sedang seret misalkan bahasa kita, kemudian mereka datang, lah kita sendiri yang susah dan repot. Nah, mereka paham seperti itu. Nah, itu cara berpikir positif memang perlu dilatih. Nah, dan permasalahan waktu masuk kita untuk memulai taklim ya pada akhirnya kita sama-sama berlapang dada. Pokoknya sekarang kita sepakat sama-sama le berangkat meruput kan gitu ya. Semaksimalnya kan itu. Kemudian kalau kita lihat jam misalkan sudah layak untuk dimulai ya kita mulai kan itu. Yang datang duluan tetap tawadhu karena yang diajari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang menunggu itu tidak akan sia-sia sehingga jangan berpikir aku wis teko meruput biar cepat pulang sehingga segera melaksanakan kegiatan yang lain mergo konco-koncone terlambat akhirnya saya rugi waktunya. Ndak rugi karena jenengan sampai di sini yang meruput subuh pada subuh seperti mbahmu ada kesempatan untuk baca Al-Qur'an yang tidak bisa dilakukan selain di sini. Faham enggak maksud saya ini? Nah, ketika kita datang sampai di sini subuh nunggu teman-teman pada datang sampai ngumpul seperti ini, sudah lengkap. Itu kan ada waktu jeda 20 menit, 30 menit. Itu kesempatan kita baca Al-Quran, kesempatan kita mengulangi hafalan Al-Quran. Karena kalau sudah di luar sana, wah susah. Betul Mbah Mo ya? Pak Sarjio? Betul gak Pak Sarjio? Pak Sarjio termasuk yang subuh sudah sampai di sini. Oh, di rumah kalah. Kalah sama anak dan sama Mas Riz? Gawean, satunya lagi yang tadi. Sama yang banget itu. Sama yang banget tadi, kalah. Kita perasaan dirusui terus yang itu. Baru baca Al-Quran, Mas tolong iki Mas. Aduh, baru mau baca Al-Quran, Mas iki piye Mas? Gimana? Pak Kamiran pengalaman kalau kayak gitu ya. Gimana Pak Kamiran tadi? Bocah gitu. Tapi kalau di sini sudah. Kita ada kesempatan banyak. Yang jelas pesan saya untuk kita semua, juga saya sendiri pesan itu tertuju kan, kita belajar untuk berpikir positif, berlapang dada ya. Semoga berpikir positif. Terus orang kalau berpikir positif itu hidupnya lapang banget. Begitu Pak Sarjio ya. Pak Mujadi, Pak Mariono. Karena Pak Mariono bapak kampung. Kalau bapak kampungnya enak, semua anggota enak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kitab yang kita baca, yang akan kita baca adalah kitab karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau termasuk ulama di abad ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau termasuk ulama yang aktif menulis sampai kemudian karya tulis beliau dikumpulkan sebagai majmu' atau majmu'at, itu kurang lebih tebalnya segini yang pernah saya saksikan itu. Dari sini sampai sini berjilid-jilid itu, kalau dikumpulkan sekian, kitab-kitab besar, kecil semua dijadikan satu, dihimpun kurang lebih sekian, dan sudah dicetak, dan insya Allah akan kita beli juga untuk perpustakaan. Kan gitu, sekian ini. Beliau adalah ulama usuli. Usuli itu artinya ulama yang membidangi secara khusus tentang ilmu usul fikih. Beliau juga seorang mufassir, artinya ahli tafsir besar, dan terbukti kitab beliau, karya beliau dalam bidang tafsir ini sering dan selalu menjadi rujukan referensi utama dalam setiap pembahasan, karena memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dibandingkan tafsir-tafsir yang lain. Beliau juga seorang faqih. Faqih itu artinya ahli fikih. Beliau banyak berbicara tentang fikih. Bahkan karya-karya beliau juga banyak yang menyinggung tentang fikih. Beliau juga seorang ulama yang terkait, yang selalu dan sering berbicara tentang apa namanya, tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu artinya pensucian jiwa, terkait dengan keikhlasan, terkait dengan tawakal, dan hal-hal yang bisa merusak jiwa itu, itu dibahas secara khusus oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan yang beliau lakukan, misalkan ya, dari gambar yang, dari gambar atau foto yang sampai kepada kita, ternyata tempat beliau berdakwah itu sangat sederhana sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan masjid ini, masjid ini jauh lebih mewah dibandingkan masjid yang dulunya beliau pakai. Masjid yang beliau pakai lebih kecil dari masjid ini, kan gitu. Kemudian terbuat dari tanah, bukan dari batu bata atau tembok seperti ini. Tapi di situ beliau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus saleh, dengan keikhlasan itu akhirnya berkembang, sehingga murid-murid beliau pun menjadi ulama-ulama besar juga. Nah, itu Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jangan lupa nama kitab yang akan kita baca, karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, sering disebut dengan Taisir Al-Karimir Rahman. Itu judulnya yang paling depan, Taisir Al-Karimi Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Jadi Taisir itu artinya kemudahan. Al-Karim, Zat yang maha dermawan. Ar-Rahman, Zat yang maha luas rahmatnya. Artinya beliau memberikan judul untuk karya tafsir ini dengan apa namanya, mengambil tema tentang apa yang beliau rasakan ketika menulis tafsir ini. Jadi beliau namakan tafsirnya dengan apa? Kemudahan yang Allah berikan. Fi tafsiri kalamil mannan, dalam menafsirkan firman-firman Allah Al-Mannan, yang Zat yang selalu memberikan anugerah atau nikmat. Itu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalami Al-Mannan. Ilmu tafsir adalah ilmu terapan. Ilmu tafsir itu adalah ilmu terapan. Artinya untuk sampai pada tingkatan ilmu tafsir memang harus mempunyai dan menguasai disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, yang kemudian disebut dengan ilmu usulut tafsir. Ilmu usulut tafsir, ilmu yang terkait tentang dasar-dasar menafsirkan. Yang paling terpenting adalah penguasaan bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga orang yang paling faham bahasa Arab dengan baik dan benar, maka dialah yang paling mampu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi SAW, para sahabat-sahabatnya waktu itu tidak memerlukan kitab atau karya khusus, karena mereka ketika ayat itu diturunkan langsung bisa memahami. Sebab sahabat-sahabat Nabi adalah afsahun nas, orang yang paling fasih dan paling mampu serta menguasai bahasa Arab. Kita sebagai orang Indonesia, untuk betul-betul mampu memahami kandungan Al-Quran, maka mau tidak mau, dan itu adalah sebuah tuntutan, harus belajar bahasa Arab dengan baik dan benar. Ketika kemampuan bahasa Arab kita lemah, atau mungkin pas-pasan, atau barangkali setengah hati, maka yang muncul adalah kesalahan di dalam memahami Al-Quran. Kesalahan di dalam memahami Al-Quran. Sebagai contoh misalkan pemahaman tentang jilbab, ini contoh yang sudah sering kita sebutkan juga. Pemahaman tentang jilbab, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kaum mukminah, terutama istri-istri Nabi karena mereka adalah contoh dan teladan, serta kaum muslimah lainnya, dan itu untuk menggunakan jilbab. Ada sebagian pihak mengatakan itu kan perintah untuk istri Nabi. Itu kan perintah untuk istri Nabi. Kalau bukan istri Nabi, enggak. Ini cara penafsiran yang keliru dan salah. Mestinya dia berpikir, lawang istri Nabi saja diperintahkan berhijab, apalagi yang bukan istri Nabi. Karena kemungkinan untuk terjadinya atau timbulnya, apa namanya, kalau bahasa fikihnya itu fitnah, fitnah itu godaan dan yang lainnya itu, kepada istri Nabi lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Sebab istri-istri Nabi itu statusnya adalah ibu kita. Sekarang misalkan contoh secara apa namanya, secara sederhana saja, kan itu. Kalau misalkan istri Nabi tidak berhijab, wajahnya terlihat, semuanya terlihat. Di satu sisi yang lain ada seorang wanita biasa, sama-sama tidak berhijab, kan itu. Seorang Muslim yang baik, seorang Muslim, kira-kira lebih berani memandang ke siapa ini? Lebih berani memandang ke siapa? Ke yang lain. Kepada istri Nabi berani? Enggak. Hormat, kan itu. Kira-kira akan berpikir buruk kepada istri Nabi? Enggak mungkin. Sesuatu yang enggak mungkin. Tapi kalau kepada wanita lain tersebut ada berpikir buruk? Diakoni wae lah. Hah? Bisa saja. Minimal menggoda. Kan itu. Minimal menggoda. Apalagi di zaman sekarang ya Pak Renarto ya. Apalagi di zaman sekarang, misalkan kita udah ngaji, udah berjenggot, pakai jubah dan segala macam, mohon maaf, contoh saja, kan itu, contoh saja, kita apa namanya belanja sesuatu di sebuah warung, ternyata yang keluar, aduh, bidadari misalkan, itu kita sudah salting, saya membahasakan kita biar saya juga masuk di situ, sudah salting, salah tingkah, sudah caranya kita bicara dilembutkan, sudah caranya kita, nggih Mbak, itu sudah beda. Betul enggak, Pak? Siapa ini? Betul. Ya, betul, Pak. Tak gerak-gerak matanya. Oh, ya. Misalnya Pak Marang betul. Artinya kepada istri Nabi saja diperintahkan berhijab, apalagi kepada wanita-wanita yang lain. Bukan berpikir loh, itu kan untuk istri Nabi. Maka di situ ada pelajaran usul tafsir terkait dengan usul fikih. Ketika perintah itu ditujukan kepada istri Nabi, maksudnya berlaku untuk siapa, itu dipelajari semuanya, kan itu. Itu yang pertama, pemahaman yang keliru tentang jilbab, kan itu. Pemahaman yang kedua yang salah juga, itu kan zaman dulu. Kan itu. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang berbeda. Ini juga sudah terkait dengan pemahaman yang keliru, dan pemahaman seperti itu betul-betul ada. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan syariat Islam, orang seperti ini yang kelompok kedua tadi itu selalu dikaitkan dengan waktu. Nek kuwi ambien, nek kuwi kan biyen, nek kuwi kan biyen, nek saiki ora. Semua syariat bukan cuma jilbab, itu selalu dikaitkan dengan kuwi biyen, itu dulu. Pakai jubah itu dulu. Kan gitu. Pakai iya zaman unta, pakai jenggot itu dulu. Pakai siwak itu dulu. Nah, terus akhirnya Islam itu berlaku cuma dulu saja akhirnya. Yang sekarang enggak berlaku lagi maksudnya. Kan gitu. Itu sudah pemahaman yang keliru dalam hal menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, pengertian jilbab itu sendiri. Oh, ngaku jilbab kok. Kan jilbab namanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, jilbab juga. Min jalabibihinna. Jilbab. Nah, terus ngaku jilbab, ya cukup. Ngapain ngaku cadar? Misalkan begitu ya. Ngapain juga? Yang penting kan pakai jilbab. Walaupun ketat, walaupun kecil, jilbab Perancis. Kan gitu. Jilbab Paris kok. Jilbab Paris, kudung mini, dan yang lainnya. Yang penting sudah pakai jilbab. Itu juga apa itu bentuk kesalahan ketiga dalam menafsirkan Al-Quran. Padahal yang dimaksud jilbab itu tidak dalam pengertian kamus bahasa Indonesia, tapi jilbab yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah jilbab dalam pengertian bahasa Arab, terutama demikian juga praktek dari istri-istri Nabi dan istri-istri sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu semua kembali kepada kesalahan memahami Al-Quran disebabkan ketidakmampuan dalam berbahasa Arab. Dan contohnya banyak sekali. Itu cuma baru satu contoh aja. Maka akhirnya kalau kita melihat ada apa bahasanya itu kesalahan, penyimpangan, kesesatan dalam beragama itu karena memang salah di dalam memahami Al-Quran. Alhamdulillah kitab yang ada di hadapan kita ini sudah menyajikan tafsir secara ringkas dan sudah siap baca serta siap kita fahami. Nah, walaupun yang kita inginkan esok hari suatu saat nanti kita pun dengan ilmu terapan yang akan kita pelajari satu persatu itu kita lebih bisa lagi meluaskan penafsiran Al-Quran sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, tentunya demikian kan. Itu ilmu terapannya kan bahasa Arab, ilmu hadis, ya kan, hadis Nabi bisa mensahihkan, bisa mendhaifkan, karena Al-Quran itu kan aturan yang disebutkan para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Karena ayat satu dengan ayat yang itu saling melengkapi. Jadi ada satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau ternyata tidak kita temukan ayat yang menafsirkan ayat tersebut, berarti kita kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih tentunya. Karena hadis ayat-ayat Al-Quran itu pasti bisa kita temukan keterangannya dari hadis Nabi. Kalau ini tidak kita temukan, berarti kita pelajari dari penafsiran para sahabat. Kenapa? Sebab para sahabat itulah yang paling faham dan mengerti tentang kandungan Al-Quran. Mereka menyaksikan secara langsung ayat Al-Quran itu diturunkan seperti apa. Mereka juga mendengar secara langsung bagaimana Nabi menafsirkan. Mereka juga melihat secara langsung bagaimana Nabi mempraktekan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kembali ke pemahaman para sahabat. Kemudian setelahnya, kalau tidak ditemukan, betul-betul tidak ditemukan, dan itu jarang sekali, pada prakteknya juga tidak, dan itu dari ucapan tabi'in, murid-murid sahabat, kemudian juga diolah dari hal-hal yang lain. Tapi alhamdulillah pada prakteknya tiap-tiap ayat Al-Quran yang diturunkan Allahu Azza wa Jal pasti sudah kita temukan keterangannya dari para ulama, terutama dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, keuntungan dan manfaat secara langsung dari kita membaca Al-Quran, kalau manfaat besar yang akan kita harapkan kan masuk surga, intinya kan gitu. Faham Al-Quran akhirnya bisa masuk surga. Tapi keuntungan atau manfaat yang paling bisa kita rasakan setelah mempelajari tafsir Al-Quran itu ketenangan batin. Insya Allah akan kita temukan itu. Setelah kita pelajari satu persatu ayat-ayat ini, kita akan menemukan ketenangan batin. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Al-Quran itu sebuah ketenangan yang Allah janjikan, dan janji Allah pasti tidak akan diselisihi. Kan itu satu persatu ayat Al-Quran itu adalah obat dari semua problema dan persoalan hidup kita. Nanti satu persatu akan kita rasakan insya Allah ta'ala, asalkan kita dalam membaca ini ya ikhlas, kemudian sungguh-sungguh serius dan betul-betul ingin mempraktekkan ya. Kan itu. Jadi orang yang mau cari ketenangan ya enggak usah baca Primbon Jawa, Darmo Gandul. Terus apa lagi Mbah Pomo? Yang serat-serat yang lainnya itu yang untuk membacanya wis mumet, kita bacanya juga enggak paham artinya, ya kan? Yang seperti itu, yang Dharmagandul dan kawan-kawan itu, ya kan? Tebal bukunya, kita enggak paham. Mas Riz sudah pernah baca Dharmagandul ya? Yang pernah baca Pak Sarjio dulu. Yakin, walaupun belum pernah cerita sama saya. Begitu Pak Sarjio? Nggih. Walaupun belum pernah cerita, saya yakin Pak Sarjio pernah baca. Karena secara umum kan Pak Sarjio sudah pernah cerita masa lalunya seperti apa. Itu bacanya aja sudah mumpat Pak Sarjio ya. Nebak-nebak ki artinya apa, artinya apa, artinya. Kalau Al-Quran jelas. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang paling mudah kan itu. Dulu saya pernah sampaikan, kalau misalkan kita bisa menguasai kosakata bahasa dalam satu juz Al-Quran, berarti kita sudah bisa menguasai seluruh Al-Quran. Satu juz saja. Satu juz, pilih juz apa terserah, dikuasai kosakatanya, insya Allah 29 juz yang lainnya sudah bisa kita pahami dengan baik. Karena bahasanya mudah, berulang kan itu. Bukan sesuatu yang menyulitkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu yang menyulitkan buat umatnya, termasuk kita. Insya Allah yang kita harapkan nanti sholat kita lebih khusyuk ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, itu sambil meresapi artinya kan itu ya. Saya berlindung, perintah dari Allah. Ucapkan a'udzu birabbin nas, aku memohon perlindungan kepada zat yang menguasai dan menciptakan manusia, Rabbin nas. Di situ kan kita diajarkan berarti memang kembalinya selalu kepada Allah. Malikin nas, yang menguasai manusia. Terus ilahin nas, sesembahan manusia. Nanti satu persatu akan kita bahas insyaallahu taala. Itu sebagai mukadimah, kata pengantar, karena kitabnya juga baru dibagi pagi ini. Alhamdulillah, kita jangan lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih, ucapkan jazakallahu khairan pada Mas Heri dan yang lainnya tentu, karena kemarin perlu perjuangan berat ini untuk sampai menjadi sebuah kitab yang kita pegang ini. Kalau kita kan taunya fotokopi. Cuman lihat prosesnya. Proses pertama download dulu ya, Bu Ahmad. Di-download dari internet. Setelah itu diperbesar, kemudian diedit, ya dipotong, dihilangkan untuk kemudian betul-betul bisa menjadi kitab seperti ini. Gitu Mas Heri. Mana Mas Heri? Jazakallahu khairan Mas Heri. Kalau mewakili rencang-rencang seluruh. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mulai besok kita baca nggih. Surat An-Nas, surat An-Nas. Insyaallah salatnya lebih khusyuk besok, betul. Salatnya lebih khusyuk. Karena yang kita baca bisa kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.